Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu utawi maqalah kang kaping 5 iku an Abi Bakrin dan riwayataken saking sahabat Abu Bakar As-Siddiqi radhiyallahu anhu annahu seduhune sahabat Abu Bakar iku kola dawuh sapa Abu Bakar arba'atun tamamuha bi arba'atin arba'atun utawi perkara papat minal khisali saking piro-piro perkara iku tamamuha utawi sampurnani arba'atun iku bi arba'atin kelawan papat minal umuri saking piro-piro perkara. Kitab niki rahasiane napa sing bu, sing ngarep arba'atun minal khisal sing guri arba'atin minal umur jane maknane ya padha ae nggih lafaze mawon mboten padha pengertiane sami khisal iku ya umur umur ya khisal niku namine muradif lafaze gak padha pengertiane padha. Makola ingkang kaping gangsal dipun riwayataken dipun dawuhaken dening sahabat Abu Bakar. Panjenenganipun dawuh enten perkara papat niki sagete sampurna kudu nganggo perkara papat liyane. Dadi kapan gak nglakoni papat liyane kurang sampurna. Nomor setunggal tamamu sholati bisa yukdata yisahwi utawi sampurnani sholat iku bisa yukdata yisahwi kelawan sujud loruni sahwi sujud sahwi niku loro mboten sito sece karo sujud syukur sujud tilawah niku setunggal menawi sujud sahwi kalih sujudan. Haina wujudi sababi sujudi ing dalem nalika wujude sebabe sujud. Sembahyang niku nek kapan boten sampurna niki kudu ditambeli. Nggih boten kudu sunat ditambeli sujud sahwi. Sujud sahwi niku sujud nuduhno nek menungsa ku lalian. Lali niku nggih lali wis jare durung barang ngono iku. Kana kelil qauli kaya dene ngelih rukun bangsa qauli. Amma hali saking panggonane qauli. Wadzalika utahe mengkono kula wacane dhisik. Utai mengkono-mengkono naklil kauli iku imma ayakuna ono kalane yento ono opo almangkulu rukun kang dileh iku ruknan bongso rukun au ba'don utawa sunat abad bon teruse rukun niki kapane dileh niki disunatno sujud sahwi. Contohnya ya apa ngelih rukun niku. Niku pun paham nggih, dadi nek sembayange mamang papat apa telu? Lah niku sampean dadekno telu. Sing dimantepi telu tadi telu. Mangke menawi sampun mari tahiyat kantun salam itu niki panjenengan disunatno sujud sahwi. Sujud sahwi jadi subhanallah ya namu wala yasbu monggo gak apal ngono ya apa ya monggo gak apal ya wis sujud to ngono ae niate sujud sahwi nduduna sujud lali lho ngono ae nek gak apal Tunggalane sujud syukur ku wacane ya napa? Sajada wajah iya lillazi khalaqahu wasawwarahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu aksanul khaliqin. Ngono wacane sujud syukur iku. Duduk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wis 10. La haula wis 10. Selawat wis 10. Robana atina wis 10. Iku duduk iku wacane. Iku lak sujud ijazah teko kiai Romdi Joso iku. Nggih, iku sujud tanduruk. Ngoten niku. Senes niku, nanti sampean buka ngene fasolatan cilik-cilikan lah ana iku carane sujud syukur. Nah iki sujud sawi wacane subhana man la yanamu wa la yasu. Terus lungguh kira-kira bikotir itu makninah terus sujud malih. Niku namine sujud sawi. Ngelih rukun ya apa ngeten? Wayai Robbi firli warhamni wajakfurni warfa'ni dadak keliru takiyah. Tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatillah barang wis oleh sak takiyatan lho aku mulai jek sujud pisan sujud maneh iki jenenge ngelih rukun bangsa kauli mari sujud mengki sampean takiyat mah malih terus mari ngono disunatno sujud sawi ngono iku jenenge ngelih rukun ngoten nek Fatihah dilih nggone rukuk gak iso dan sakit. Wal ba'du ingkana tasahudan awala utawi sunat abad iku ingkana lamun ono apa sunat abad iku tasahudan tasahud awala kang awal kadzalika kaya mengkono-mengkono rukun sunat abad niku nek sampean tinggal no niku sampean disunatno sujud sawi. Contone maca tahiyat akhir tata gak dikai wa ala ali. Mi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tata sampean terus assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mas senajan wis mari uluk salam nek gange cik cidek iku cik disunatno sujud sawi nek gange cic cidok tapi nek wis suwe wis wiritan rodok tuwa kan lho lha kok katik walali ya wis gak sujud sawi gange wis suwe kok suwe lan orane niku apa jare umume nah kira-kira nek wis maca wiritane wis teko la ilaha illallah barang ya wis dawa wis suwe wis gak sujud sawi wis babah wis anjane wong sunat ta kok ya ngono wis pot pun nggih. Mulai nek sholat ni kula kudu dibersihi atine, penggawean-penggawean dibuahi kuwabe, atine dipusatno dateng Gusti Allah Taala. Lajuk ruwet kok. Terus sembahyang ya paling gak karu-karuan. Mulai ana disunatno maca usolli fardhadz dzuhri niku perlune nulungi niat. Nggih. Senajan sing wajib iku niate pada waktu Allahu Akbar niki atine kongkon muni usolli fardhadz dzuhri mbok kene usolline tek tek kan mbok kene usolline tok kate muni tok karo tek mbok kene usolline tok mbok kene dzuhrine tok pokok kudu lafat usolli fardhadz dzuhri niku nyantol nggih jerone Allahu Akbar bar mbuh usoline tok sing kenek mbuh fardho zuhrine tok kencenge pokok sak jerone Allah sampak bar mang niku jenenge mukoronah urfiyah nggih kanggone wong umum iku gak iso kokon ngepasno Allah usoli bar ri ngene gak iso angel zuhri lho rine entek nggih bar angel wong umum ku angel ngene iku dadi mukorona sing apik ya mukorona urfia cara wong mlaku bareng ki ora kudu jejer-jejer lak mungkin rada kene titik mesra titik ngene lho nggih cara wong mlaku lak kadang-kadang rada mesra titik lho ngene lho ora kok kudu mepet-pet ngene ya ora ngono lho iki cara kangge wong umum ngoten. Amal kunutu ana punutawi kunut iku fa inna qolahu mongko lamun ngeli sapa wong ing kunut dikosti kelawan sejoni wong ya sajadah mongko sujud ta sapa wong Aw bikos dzikri utawa kelane jo zikir fala mongko ora sujud. Kunut sampean le takiyah rakaat awal tak sampean kunut. Sejo dile. Pak tak dele kunut tak dele awal e bapak wong atase kunut ya sunat ae lho gak apa-apa. Tak dele rakaat awal. Jadi sampean rakaat awal kunut. Ya apa ngono kok nek sejo sejo ngelih kunut niku sampean disunatno sujud sahwi. Tapi nek sejo zikir gak sejo kunut, anjane senengane ndonga kenceng iku. Nek ngono ya gak sujud sahwi. Ngoten tok niki. Wal hayatu tawi hay'a sunat hay'a sakliyane rukun sakliyane abad iku laya judu ora sujud sapa musolli linakliha krana ngelih hay'a illa surata kejaba ngelih surat. Nek ninggalno sunat hay'at utawa ngelih sunat hay'at niku mboten disunatno sujud sahwi kejaba surat. Sampean rekaat awal, rekaat sani, nek sembahyang dewi ini kulak disunat no moco surat. Gitu, cara mazhab Syafi'i ini ku ngoten. Jadi disunat no moco surat. Data sampean moco surat dile, moco ni surat gini kau ni rukuk. Ngunui ku sampean disunat no sujud sahwi. Yo kak tahu sampean kak tahu ngunui ku bene, bene. Bon terus e. Kudu ilang-ilang ae kok. Kada kaya mengkono-mengkono keterangan kang wis sinebut. Apa ta awe faedah sapa Syekhuna Syekh kita rupane Ahmad An-Nakhrawi. Bon niki nomor 1, nomor 2. Wa tamamu shaumi utahe sampurnane poso ai shaumi Ramadhana iku bisa takotil fitri kelawan zakat fitrah. Poso 30 dino atau 29 dino niku mboten saged sampurna nek durung ngetokno zakat fitrah. Mergo dawuhe Gusti Allah Taala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina lan wajib tumrape wong akeh. Yutikuna kang kuat sapa aladzina ing bayar fidyah. Apa sing wajib fidyatun bayar fidyah rupane ta'amu miskinin aweh mangan wong miskin. Niki dalile zakat fitrah. Dadi rujuke mundur. Wa dhamiru ta'i dhamir fi yutikuna ing dalam lafaz yutikuna iku rajiun bali lil fidyati maring fidyah. Jadi rujuke dhamir yutikunau niku ten fidyah. Li anau krana sak temenin dhamir iku mutaqaddimun kang dingini rutbatan ing dalem pangkate. Pancen pangkate dhamir iku kudu didhisikno. Wal makna utawi maknane iku wa 'alal ladzina yutikunal fidyata huwa ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina lan wajib tumrape wong akeh yutikuna kang kuat sapa ladzina al fidyata ing bayar fidyah. Wa ya fidyah iku ta'amul miskin, ta'amu miskinin aweh mangan wong miskin. Dadi poso sampeyan iku gak iso sampurna yen durung ngetokno zakat fitrah. Sawangane sepele tapi dadi ndang pentinge. Lah mek 2 kilo setengah lho. Ya iku gak dibayar lho posone sing 30 dina lho. Ejik mu'alakun baina sama wal ardi. Ganjarane poso ku digantungno, gak diunggahno, lah gak enak sih gantungan iku. Rono gak rono, rene gak rene, gandol yang ini jenis gumantung tanpa centelan. Engko nek wis dileboni zakat fitrah, telu lap munggah. Niku sampurnane poso kudu nganggo zakat fitrah. Wal muradu ta kan den karepno minat taat iku sedekahul fitri. Lianna Allah Ta'ala kronos dunia Allah Ta'ala iku dhakaron nutur sapa Allah hadzil ayat taikila ayat akibal amri sakwise perintah bisyami kelawan poso. Jadi mari diperintah poso terus ono ayat maneh wa'ala ladzina niku mulo niku diarani zakat fitrah. kama amara kaya oleh perintah sapa Allah taala Gusti Allah taala bi takbiratil idi kelawan takbir riyaya akibal ayati saniyati sausi ayat kang kaping pindho kama kaya keterangan fi fadil khabiri indal kitab fadhul khabir nggih kaya Gusti Allah perintah takbir niku sak-sakune ayat ingkang kaping kalih nggih salat riyaya niku nomor 3 wa tamamul haji utawi sampurnane haji haji kuwi isane sampurna iku bil fidyati kelawan bayar fidyah nek ana kesalahan bayar dam nek haji tamatu utawa meneng-meneng jabut rambut rambut situk dipedol yo gak rambut kene tok rambut endi ae pokok kangaran rambut mulai nek lunga haji iku cukur sing rodok cendhek nek iso gundula pisan nggih dicukur kabeh brengos-brengos dindekno jenggot-jenggot dicukuri terus barongan-barongan nggih Jawa Tengah iku ya dicukuri mergo kok lali-laline adus kosok-kosok bodol situk nggih samut bodol loro rong mut bodol telu wedhus sitok ngono lho. Biasanya jolokan sih ngosok nyabun di Jawa Tengah ini mulai nek kate lunga kaji ku sampean cukur nek wong lanang dicukur nek wong wedok dibedoli supaya mboten kenek fidyah supaya mboten kenek dam ana mana sing lucu wong lunga kaji kaji tamatuk lho gak gelem bayar dam kula niki nggih sak barengan kula niki enten sampean dikandani pak sampean iki haji tamatu sampean bayar dam mboten wong jujuk Mekah kok bayar dam lho ya masih jujuk Mekah nek hajine haji tamatu iku kudu bayar dam nek gak ngono gak iso sampurna ya wis tak kandani ya wis anjane wong 300.000 pindho ate gak abot ah ngono iki ya ono ae ngono iku nggih wayau teh fidya iku imma dhabhun na'ami yono kalani beleh rojo koyo unta atau wedhus atau sapi awil amdadu atau mut atau bayar mut gini kau wau nek kapani berdoli rambut sitok ida wujita nalika ditemu apa sababua sebab fidya ala zikang yuji buah kang majib nopo ladhi fidya au yasun wa atau gaya kesunatan nopo ladhi fidya awlam yujat utawa ora ditemu apa niku sabab bal fi'lu fidyati bali utawi bayar fidyah iku lil ikhtiyati krana hati-hati masih gak kaji tamatuk kaji ifrad bayar mbele wedhus iku ya apik mawon ati ati bebekne ana kesalahan-kesalahan masyaallah nek ningali temenan nggih ngene iki sing saru kula lho nggih kanca-kanca putri nek wukuf nggih Arafah, kate nyang jeding, durung teko jeding lho wis dicepot kaos kakike. Dicenceng pisan. Lah mesine kudu nutupi aurat. Wis mbuh ngene iku wis. Nggih. Lah wong tawaf iku ya ngono, Ka'bah iku kudu oleh kiwone terus. Wadang ya tawaf iku ya menclak-menclek ngono lah. Ngene kok nek dirudha, kursi rudha kuwi ya apa le ngencengno. Wong sae niku nggih ngoten, dodo iki nek mlaku ngidul kudu kenceng, dodone kudu kenceng sofa terus nek sampai ditenggor wong nggo miring kudu mundur maneh. Lho ngono kadang disapa kancane kok bernoleh sak dodo-dodone. Polane kancane tengok-tengok nggih, buk ya lho. Mulai ana cerita ana kiai kate nglapurno kesalahane wong lunga kaji kaya ngono iku nyang mbayahe Hamid Pesuruan. Nggih, tasik sugeng rumiyin. Polane akeh wong kaji sing delok menurut ilmu fikih iku kaya-kaya akeh gak sae ngoten. Durung sampe sok, durung sampe matur jeket longgo masyaallah yai saking gedene rahmate Gusti Allah. Saking gedene pangapurane Gusti Allah, wong haji-haji ku kabeh diterima karo Gusti Allah. Ngono. Nah, nasian au jahilan padha uga lali utawa bodho yai di sepura diterima kabeh mergo ninggalno negarane ninggalno omahe ninggalno anake ninggalno sawahe bondone akeh dadi umpama nek salah titik-titik ngono karo Gusti Allah saking gedene rahmate diterima kabeh yai kasih do lapor ya wis dijawab ngono iku ya apa le lapor tapi sampean mboten kenek sembrono Oh nek ngono wis gak usah manasik, gak usah penataran. Wis nek ngono lho ya gak iso nek ngono iku tetep gak ana pangapurane nek sembrono ngene iku, nggih. Iki wong sing wis nemen belajare terus keliru, niku disepuro kali Gusti Allah. Balang jumroh keliru gegere tunggal iku. Jumroh kopa iku lak gak ing tengah-tengah ngene. Tak sing dibalang ngasane dak tak gegere kaya mlebu rumahane jare wis ae datang didelok tanggal 11 lho gak cocok rek wingi rek. Muka-muka ngunung-ngunung itu disepura karo Gusti Allah Ta'ala. Wa tamamul imani utawi sampurnani iman iku bil jihadi kelawan perang. Aibi du'a itu saja-aja ila dinil haqqi maring agama hak. Kama kolau kama kama kaya barang kolau kang dawuna ingma sopa Sayyid Ali Ad-Jurjani. Sayyid Ali Ad-Jurjani fit ta'rifatin dalam kitab ta'rifat. Wong iman niku mboten saged sampurna kejaba dibarengi karo berjuang. Jadi sampean dadi wong Islam mek sembayang tok gak ana perjuangane blas iku gak sampurna. Nggih, kudu berjuang. Lah berjuang ki macem-macem. Ana kalane ngedekno pondok pesantren, ana kalane ngedekno madrasah, ana kalane gawe pengajian. Kaya ngeten iki lak termasuk jihad. Nggih, jihad ku macame kathah nek jaman biyen ngangkat pedang, numpak jaran, angkat senjata. Lah saiki sampean ngangkat pedang lho sapa sampean bacok? Wong kafir gak musuhi saiki. Nggih, kafire gak musuhi. Siji perangi perangnya zaman dia angkat pedang, saya ini perangnya kudu perang model nganggo urat saraf. Ya apa carane isane agama Islam ki maju bermacam-macam cara. Lu ngono. Dadi isane maju ya kudu ini kok duribat alaimu zillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Sampai aku ditimpa kehinaan terus, rendah terus, kalah terus, kecuali sampean iki hubungan karo Allah, hubungan karo menungso. Agama iku isane subur kudu dibarengi karo materi sing kuat. Masih sampean gawe pengajian ngene gak ana materi ini iso dadi. Sound system iki ya larang, ya urunan temen sampean. Sampean rene iku lho gak butuhno dhuwit ah. Ngengkoli ku anggite gak tambah entek akeh tak ese iku. Aduh-aduh numpak sepeda motor bensin sak liter cukup barang ngengkoli 2 liter gak cukup bar ini. Ngombe iki lho sing akeh ning engkoli kau. Iya dhuwit kabeh. Lunga kaji ya mbutuhno dhuwit. Karena dhuwit ya gak dah di lunga kaji iku. Mosok gelem dibayar dhuwit cap godhong waru. Kagelem. Ngoten nggih. Sedaya niku jar Basuki mawa biyo. Nek kepengin Basuki ya kudu nyeluk biyo kan ngono. Lho niki. Dadi kula panjenengan sedaya niku kudu jihad, nggih, kudu berjuang dakwah, ngajak-ngajak kesaenan. Lah carane dakwah macam-macam cara, entah niki dibahas. Sementara ini nggih pengajian tentang marwulan tas iki. Para ulama memberikan pengajian kok hanya jurusan ukhrawi saja. Kok tidak menerangkan Rasulullah bagaimana cara berdagang gitu. Nang wis ngono sing nggih nggone kelas 3 tidak iku. Tarikh hadis itu kan nono tarikh nabi. Kanjeng nabi nek dagang cukup badi titik-titik, kan cukup akeh-akeh, tawane lemah lembut, gak kasar-kasar. Lah, nek ana barang cacat kok kon delen dhuwur, gak oleh delen jero. Ngowe diwuruki ngono sampean gak ngrungokno nggih. Carane dagang, dadi nek ana sepeda wis tau ciri dudune niki biyen ciri las-lasa cuma kula sepet paling sae. Ngono wae, cok. Niki tasik mulus iki asli. Iku apa sing gara-gara gak barokah iku nggih. Goroe iku sing gara-gara gak tepak nggih. Kanjeng Nabi pancen dodol prungsi ae laris polane apa cukup badi titik-titik gagake badine nek ana cacate didodono wong tuku gak mamang aja sampean buka toko hargane pasen aja kate clap-clopen lak seneng sing tuku rono lho enak harga pas gak keblubuk ngono ngene payu temen laris temen ya paling rada diblubukno titik-titik lha iku apa sing garai nggih ngaten lan iki pancen kudu ana dakwah iku ditingkatno. Nek pas ngaji ngenten iki ya hubungane memang ukhrawi. Mengke enten damel pengajian sing jurusan ya apa carane wong Islam dadi soge kok ana pengajian khusus ngono, tapi gak nek ngene iki gak pantes ngoten nggih. Mergo iki Mas masjid. Dadi ana pengajian khusus nerangno bab nyambut gawe. Mekaten ingkang saged kula aturaken dhateng panjenengan sampeyan iki nek salaman aku nek durung iki kene aja ditobyok aku nggih. Kirang langkungin nyuwun agungipun pangapunten sak kata-kataipun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malikim din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.